السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah kita kembali masuk di bulan suci, yaitu bulan Hajj, bulan Dzulhijjah, bulan di mana kaum muslimin berkumpul di Makkah al-Mukarramah. Mereka berkumpul untuk menunaikan ibadah yang mulia yang merupakan rukun min arkanil Islam, yaitu al-Hajj, rukun haji yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh kaum muslimin. Wa adzin linnas, kata Allah Subhanahu wa taala, wa adzin finnas ya'tuka rijalan, wa adzin finnas bil hajj, izinkanlah dan umumkanlah kepada manusia agar mereka menunaikan haji, kata Allah. Dan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan perintah dengan jelas, yaitu perintah untuk mereka datang ke Masjidil Haram untuk menunaikan ibadah yang mulia, yaitu ibadatul hajj. Wa adzin bin nas bil hajj yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatika min kulli fajjin amiq. Dan lebih jelas lagi ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, bahwa Islam itu dibangun di atas lima perkara. Setelah syahadat, salat, puasa dan zakat, maka Allah menyatakan, maka Rasulullah SAW menyatakan, al-hajj man istata'a ilaihi sabila, haji bagi siapa yang mampu untuk mendatanginya. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, haji merupakan rukun, sebagaimana salat merupakan rukun dari rukun Islam, sebagaimana syahadat, sebagaimana puasa dan zakat, semuanya merupakan dasar-dasar keislaman. Maka tidak ada seorang pun yang meremehkannya kecuali dia keluar dari Islam, runtuh keislamannya. Tidak ada seorang pun yang menentangnya kecuali dia murtad keluar dari Islam. Ikhwan ibn na'azukumullah, sebagaimana mereka menentang tauhid, menentang salat, maka mereka keluar dari Islam. Karena haji dan salat adalah rukun dari rukun-rukun Islam. Ikhwan ibn na'azukumullah, kaum muslim yang saya hormati, bulan ini adalah bulan yang suci, bulan Dzulhijjah, dimulai dari Syawal, kemudian Al-Qa'dah, dan kemudian Dzulhijjah, bulan-bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak awal diciptakannya langit dan bumi. Ikhwani fill din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang awal pertama dibangunnya atau dijadikannya Baitullahil Haram. Allah katakan kepada Rasulullah SAW berita tentang Ibrahim, inna wa id bawwa'a li Ibrahim makanal baiti la yushrik bi syai'a, kata Allah, ketika kami persiapkan untuk Ibrahim bait, satu rumah, la tushrik bi syai'an, agar engkau jangan menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود. Dan sucikanlah Baitullah ini untuk mereka-mereka yang tawaf, untuk mereka-mereka yang qaimin, warruka'is sujud, dan orang-orang yang ruku dan sujud. Ikhwan bidin a'azakumullah, Allah perintahkan Nabi-Nya Ibrahim alaihissalam untuk mensucikan Baitullahil Haram. Dan Baitullahil Haram adalah tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah bangunan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan pelajaran yang sangat penting yang wajib kita sucikan dari waktu adalah bulan-bulan haram, dan dari tempat adalah Mekah yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keistimewaan Baitullah dengan kalimatnya inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Makkah. Sesungguhnya awal pertama rumah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi adalah apa yang ada di Makkah, yakni Makkah. Mubarakan wa hudan lil alamin, yang diberi berkah, yang menjadi petunjuk lil alamin, untuk seluruh alam. Fihi ayatun bayyinat, padanya ada ayat-ayat yang jelas, tanda-tanda kekuasaan Allah. Di dalamnya atau padanya ada tanda-tanda dan ayat-ayat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang para ulama mengumpulkannya lebih dari 40 macam. Yani siapa yang datang ke sana pasti akan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Pasti dia akan melihat dengan mata hatinya betapa besarnya Allah, betapa mulianya Allah, betapa tingginya Allah, dan betapa sucinya Allah Subhanahu wa taala. Khonibrin a'azakumullah, tidak ada yang buta kecuali mereka yang buta hatinya. Enggak ada satu orang pun yang tidak sadar ketika itu kecuali orang yang memang sudah dibutakan hatinya, yang sudah khatamallahu ala qulubihim, yang Allah tutup hati-hati mereka, wa ala sam'ihim, dan juga pendengaran-pendengaran mereka, dan juga ala absarihim ghisyawah, yang di dalam pandangannya pun sudah Allah berikan tutupan. Ikhwan ibn a'azakumullah, sungguh kufur, sebenar-benarnya kufur mereka yang menyatakan bahwa haji ini hanya akan membuat kaya orang-orang Arab. Haji ini hanya tamasya, buang-buang uang. Dan kalimat-kalimat yang seperti itu adalah kalimat-kalimat kufur. Hendaklah pelakunya bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, karena dia sedang melecehkan satu rukun dari rukun-rukun Islam. Dia sedang menghancurkan bangunan keislaman pada dirinya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala menyatakan setelah perintah wa adzin fin nas bil hajji ya'tuka rijalan, perintahkanlah, umumkanlah untuk haji pada seluruh manusia, maka akan datang manusia dari seluruh pelosok, kata Allah, min kulli fajjin amid liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat untuk mereka, khususnya manfaat-manfaat diniyah, manfaat-manfaat agamanya, baru kemudian manfaat-manfaat dunianya. Ikhwan fiddin a'azakumullah, di sana ada tempat-tempat mustajabah yang dikabulkan doa di sana, dan di sana ada tempat-tempat yang dikatakan tempat-tempat haram, tempat-tempat suci, dan ada masyair. Ikhwan fillah a'azakumullah, maka itu semua manafi'a lahum, manfaat untuk mereka. Mereka berdoa di tempat yang Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan menawarkan kepada mereka semua, yaitu Arafah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala turun di hari Arafah ke langit dunia dan kemudian menawarkan, siapa yang akan berdoa kepadaku akan aku kabulkan, dan siapa yang meminta ampun kepadaku akan aku ampuni, siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, maka ini manafi'a lahum liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat untuk mereka. Di samping itu manfaat diniyah, manfaat agama juga, ketika mereka di sana berkumpul dengan umat Islam di seluruh dunia. Mereka berkumpul dengan manusia-manusia yang muslimin, mukminin, yang sama salat menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengucapkan kalimat yang sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dan itu mesti akan membesarkan hati seorang mukmin, pasti akan membesarkan hati-hati orang yang beriman melihat kaum mukminin demikian banyaknya, kaum muslimin demikian banyaknya dari seluruh penjuru dunia, min kulli fajjin amiq, dari setiap pelosok-pelosok dunia. Dan juga Allah katakan selanjutnya, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan agar mereka berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang tertentu. Khana bin na'azakumullah. Kata para ulama, masalah fiqh haji, bahwasanya haji tidak bisa dilakukan kecuali dalam waktu-waktu tertentu, yaitu dimulai dari bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, maka mereka melakukan umrah umratul hajj, umrah untuk haji. Dan pada hari Tarwiyah pada tanggal 8 Dzulhijjah mereka berangkat ke Mina, dan pada tanggal 9 Dzulhijjah mereka berkumpul wukuf di Arafah. Ikhwan bin na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, maka tidak bisa dilakukan di hari lain, tidak bisa digeser pada waktu lain. Maka siapapun yang meniatkan untuk haji, hendaklah dia wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dan dikatakan al-hajju Arafah, yang namanya haji itu adalah Arafah. Intinya haji, rukunnya haji adalah Arafah dan kemudian yang lainnya. Maka siapa yang datang dan tidak wukuf di Arafah, maka dia tidak mendapatkan haji. Siapa yang sakit, siapa yang udur, siapa yang lumpuh harus diangkat ke Arafah. Diangkat, ditandu, dipapah, harus dia wukuf di Arafah. Maka ikhwan ibn na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, maka di sanalah mereka berzikir kepada Allah. Dari mulai awal ihram, mereka sudah menyatakan dengan talbiyah, dengan panggilan labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu dan tiada sekutu bagimu. Ikhwan ibn na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, mereka manusia-manusia kaum muslimin, kaum mukminin dari seluruh penjuru dunia datang dengan mengucapkan kalimat yang sama, labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilan. Maka seakan-akan Arafah adalah tempat berkumpulnya manusia-manusia dan kaum mukminin al-hujjaj. Maka ikhwan ibn na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, ini pun kembali memberikan manfaat. Manfaat diniyah seorang mukmin, dia akan merasakan sungguh ini mengingatkan tentang mahsyar, nanti apa yang akan terjadi di padang mahsyar ketika dikumpulkan seluruh manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Dan ikhwan ibn na'azakumullah, kata mereka para ulama, sungguh mereka ketika berkumpul di Arafah dengan jutaan manusia, mereka mengingat apa yang akan terjadi nanti di mahsyar yaumul qiyamah. Dan hampir-hampir tidak ada yang lupa kepada mahsyar ketika itu, kecuali orang-orang yang memang ditutup hatinya. Qul inna a'udzu bikum muslimin yang saya hormati. Mesti seorang mukmin akan ingat hari akhirat ketika itu. Mesti mereka akan menangis meneteskan air mata ketika itu. Ikhwan fillah na'azakumullah, kata Allah liyadhkurullah, agar mereka berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, liyadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am, dan juga untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk mereka binatang-binatang ternak. Allah siapkan untuk mereka, Allah ciptakan untuk mereka untuk makan mereka. Maka ikhwan ibn na'azakumullah, mereka pun berkurban, menyembelih hewan-hewan kurban mereka. Dan ini sebagai syukran lillah, sebagai tanda syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan segala fasilitas yang kita perlukan di dunia ini. Fasykurullah, maka bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hikmah berikutnya dari hikmah haji. Maka ikhwan ibn na'azakumullah kaum muslimin saya hormati, haji ini ibadah yang sangat mulia, maka pasti akan memiliki hikmah-hikmah yang sangat banyak. Siapa yang melecehkannya dan menyatakannya bahwa itu hanya sekedar jalan-jalan, enggak ada hikmah apapun, maka orang yang sungguh memiliki kekufuran dalam hatinya. Fi qulubihim zayg, dalam hatinya ada penyakit, dalam hatinya ada kekufuran dan pengingkaran. Ikhwan ibn na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala berfirman selanjutnya, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Maka makanlah dari binatang-binatang kurban kalian. Dan berilah makan orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya, berilah mereka makanan dari daging kurban-kurban kalian. Ikhwani biddin, a'azakumullah. Thumma liyaqdu tafadhahum wal yufu nudhurahum wal yatawahu bil baitil atiq. Kemudian sempurnakanlah manasik mereka, dan sempurnakanlah nazar-nazar mereka, dan kemudian tawaflah di Baitul Atiq, tawaflah di Ka'bah. Ikhwan ibn na'azakullah kaum muslimin yang saya hormati. Maka semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam rukun-rukun haji pasti memiliki hikmah. Siapa yang tidak merasa dan tidak mengetahui hikmahnya, jangan menyatakan tidak ada. Katakan tidak tahu atau katakan belum tahu. Tetapi pasti kita yakin semua perintah-perintah Allah pasti ada hikmah-hikmahnya. Apalagi perintah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan rasulnya yang merupakan rukun dari rukun-rukun Islam yaitu haji. Maka pasti dia memiliki hikmah-hikmah yang sangat banyak pada setiap rukun-rukunnya. Pada setiap gerakan-gerakannya. Pada setiap perintah-perintah di dalamnya. Tawafnya, sa'inya, wukufnya di Arafah, lempar jumrahnya. Semuanya memiliki hikmah yang sangat besar. Ikhwan ibn na'azakullah kaum muslimin yang saya hormati. Maka siapa yang mampu memiliki harta untuk berangkat ke sana, memiliki kemampuan tenaganya, sehat walafiat, maka berangkatlah. Wajib bagi dia untuk menjalankan ibadah haji dan wajib bagi dia untuk menunaikannya pada saat itu. Dan Amirul Mukminin Umar bin Khattab menyatakan barang siapa yang menentang ibadah haji maka dia kafir keluar dari Islam. Siapa yang menentang ibadah haji maka sama seperti dia menentang ibadah salat. Karena itu adalah rukun. Sama-sama rukun dari rukun-rukun Islam. Ikhwan ibn na'azakullah kaum muslimin yang saya hormati. Mereka-mereka yang bisa berjalan-jalan ke luar negeri. Mereka yang bisa menghambur-hamburkan uang untuk membangun miliaran bangunan yang sangat besar, yang sangat mewah. Apakah dia belum wajib untuk haji? Wallah, dia sudah terkena kewajiban untuk haji ketika itu. Dan dia bisa membangun rumahnya secukupnya dan sisanya gunakan dia untuk haji. Qul inna a'udzubikum muslimin yang saya hormati. Usikum wa iyyaya bittaqwallah. Aku wasiatkan pada hadirin sekalian untuk sama-sama bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya dan